بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan di pelajaran kita membaca kitab Ithaful Qari' bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan kita masuk di bab yang baru. Qala al-allamah Saleh bin Abdil Al-Fauzan hafizahullah, al-imanu bil jannati wan nar. Beriman dengan surga dan neraka. Di antara prinsip daripada prinsip Ahli Sunnati wal Jamaah adalah beriman dengan al-jannah wan nar, surga dan neraka. Qala al-muallif rahimahullah, al-imanu bi anna al-jannata haqqun wan naru haqqun. Dan beriman dengan surga, bahwasannya surga itu adalah benar adanya. Demikian juga neraka itu benar-benar adanya. Wa annahuma makhluqatani, dan sesungguhnya keduanya, surga dan neraka, itu adalah makhluk. Keduanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Al-jannatu fis sama'i sabi'ati, surga itu berada di langit, di atas langit yang ketujuh. Tinggi di atas sana. Wasaqfuha al-arsyu, dan atapnya surga itu adalah al-arsy. Atapnya surga itu adalah arsy, makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling besar, yang sangat besar. Qala wan naru tahta al-ardi sabi'ati as-sufla, dan neraka itu berada di bawah bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Jadi kita mengetahui bahwasannya langit itu ada tujuh ke atas, bumi juga ada tujuh ke bawah. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan langit, tujuh buah langit, dan semisal itu pula bumi. Sehingga ayat ini sangat jelas dalam surat At-Taghabun, bahwasanya langit itu ada tujuh, demikian juga bumi itu ada tujuh. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Atapnya itu adalah Al-Arsy. Sementara neraka itu berada di bawah bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Dan dua-duanya ini adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan. Qad 'alima Allahu ta'ala 'adada ahlil jannati wa man yadkhuluha. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui jumlah bilangan penghuni surga dan orang-orang yang akan memasukinya. Wa adada ahli nari wa man yadkhuluha, dan Allah Azza wa Jalla juga mengetahui jumlah bilangan penduduk neraka dan orang-orang yang akan memasukinya. Naam. Allah Azza wa Jalla Maha tahu itu semuanya. Adapun kita semuanya, kita tidak bisa mengetahuinya. Diri kita ini termasuk ahlul jannah ataukah ahlul nar? Kita semuanya tidak mengetahui. Hanya saja kita semuanya berharap, berusaha, berupaya bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan, menjalankan amalan-amalan saleh, dan menjauhi kemungkaran dengan segala jenisnya, dengan harapan agar kita bisa selamat dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba makanuhu minal jannati aw minan nar." Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali dia sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla tempat kembalinya, mau masuk surga ataukah masuk neraka. Subhanallah. Setiap-tiap dari kita Allah Azza wa Jalla sudah tetapkan. Apakah kita ini calon ahlul jannah ataukah kita ini calon ahlul nar? Kita semuanya enggak ada yang tahu, tapi Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan itu semuanya. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau begitu kita pasrah saja ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la i'malu, jangan kalian pasrah, tapi beramal, beramal, beramal. Lakukan amal ketaatan, lakukan amalan saleh. Kullun muyassarun lima khuliqalah, semua akan Allah mudahkan. Ya, kemana dia akan diciptakan terhadap apa yang telah dia diciptakan untuknya. Sehingga kita enggak boleh untuk berpasrah diri dengan takdir yang Allah tetapkan, tapi kita harus berusaha. Kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal, beribadah. Barakallahu fikum. Dan di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan tentang maha berilmunya Allah, maha luasnya ilmu Allah Azza wa Jal. Termasuk penghuni neraka dan penghuni surga, Allah Azza wa Jalla sudah menetapkannya dan mengetahuinya serta jumlahnya. Qala la tafnayani abada, surga dan neraka itu tidak akan pernah binasa selamanya. Baqa'uhuma ma'a baqa'illahi abadal abadin. Dan keabadian, ya, atau terus menerus adanya surga dan neraka itu akan terus menerus sebagaimana keberadaan Allah Azza wa Jalla yang selama-lamanya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah binasa. Ya, tidak ada fananya. Beda kalau dunia, dunia ini fana, akan sirna, akan hilang, akan musnah, akan ada akhirnya. Ya. Dunia dan segala isinya itu akan ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini fana. Semua apa yang ada di muka bumi pasti akan hilang, akan sirna, akan mati semuanya, kan? Ada akhirnya. Dan akan terus abadi wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maha abadi. Tayyib. Ya, dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan surga juga tidak akan ada akhirnya. Neraka dan surga itu dia bersifat abadi, tidak akan ada sirnanya. Dahrul dahirin, selama-lamanya, sepanjang masa. Qala rahimahullah wa Adamu alaihi salatu wassalam kana fil jannati al-baqiyati al-makhluqati. Adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam dahulu, beliau itu tinggal di surga. Ya, beliau tinggal di surga dalam keadaan apa? Fa ukhrija minna ba'da ma 'asa Allah azza wa jal. Kemudian Nabi Adam dikeluarkan dari surga sesudah beliau dahulu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memakan buah terlarang. Ya. Memakan buah terlarang, yang dengan sebab itu ya beliau dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga alaihi salatu wassalam karena tertipu dengan bujuk rayu iblis. Tayib, sehingga anak keturunannya itu masih di dunia. Ya, anak keturunannya itu terus menjalankan kehidupannya di dunia. Tayib barakallahu fikum. Kita lihat syarahnya. Qala al-Imam Shalih bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah, min arkanil iman, di antara rukun iman, al-iman bil yaumil akhir, adalah iman dengan hari akhir. Rukun iman yang ke-5. Ya, dari rukun iman yang 6, rukun iman yang ke-5 adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Ya, bi jami'i ma fihi, dengan segala apa yang terjadi di dalam hari akhir. Barakallahu fikum. Sudah dibahas di beberapa pertemuan yang lalu, ada masalah syafaat, ada masalah kubur, azab kubur, ada masalah ya al-mahsyar, dikumpulkannya manusia, ya ada syafaat, ada melintas di atas as-sirat, ya, dan yang lainnya dari kejadian-kejadian yang terjadi nanti di yaumul akhir. Dan diantaranya, wa mimma fil yaumil akhir al-jannatu wan nar. Di antara yang akan terjadi nanti pada hari akhir adalah surga dan neraka. Memasuki surga ataukah neraka bagi seorang hamba. Wahuma darul jazai, dan surga itu adalah, surga dan neraka itu adalah negeri pembalasan. Fal mu'minuna fil jannati allati uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang beriman, mereka itu berada di surga yang Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Wal kuffaru finnari allati uiddat lil kafirin. Dan kaum kufar, orang-orang kafir, mereka berada di neraka yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Fahuma darul jaza, surga dan neraka itu adalah negeri pembalasan. Ya, sehingga ada istilah maliki yaumiddin. Nama lain dari hari kiamat adalah apa? Yaumuddin. Din artinya al-jaza. Ya. Ad-din artinya al-jaza. Kaifa yadinul insanu yudanu. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, sebagaimana seseorang memperlakukan orang lain, yudanu, dia juga akan diperlakukan begitu. Ya, dia akan dibalas seperti itu. Ketika seorang dengan orang lain baik, dengan orang lain menghormati, memuliakan, dengan orang lain dalam keadaan apa? Menghargai. Ya. Maka insya Allah dia akan dimuliakan, dia akan dihargai, dia akan diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Kaifa yadinu yudanu. Bagaimana seorang insan berbuat, dia akan dibalas seperti itu. Ya, demikian juga nanti di akhirat. Bagaimana dia ketika di dunia berbuat yang baik, ketika dia di dunia beramal yang baik, ketika dia di dunia berusaha menjadi orang-orang yang menjalankan amalan kebaikan, nanti di sana dia akan dibalas dengan kebaikan pada yaumuddin, hari pembalasan, atau yaumul jaza, ya, yang mana setiap insan akan mendapatkan balasan dari setiap amalan yang dilakukan walaupun sekecil biji zarrah, sekecil biji sawi. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan, kecuali setiap daripada amalannya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa ya yang beramal sebiji zarah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal satu biji zarah berupa kejelekan, dia akan melihatnya, akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan apa? Balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan sebagai yaumul jazaa nanti pada yaumul qiyamah. Sehingga kalau seorang insan beriman dengan yaumul jazaa, dia akan takut beramal atau berbuat yang jelek. Dia akan takut berbuat yang tidak bagus. Karena semuanya akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, ketika dia yakin akan dapatkan balasan dari amalan taatnya, amalan solehnya, dia akan bersemangat menjalankan amalan kebaikan. Ya, kenapa? Karena dia yakin akan mendapatkan balasan nanti pada yaumul qiyamah. Ya, dia akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat daripada amalan ketaatannya. Sehingga ini diantara manfaat yang sangat besar dari beriman dengan yaumul jazaa adalah ketika seorang hamba akan semakin bersemangat menjalankan ketaatan. Dia akan berlomba-lomba. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Padahal dalam perkara seperti itu, maka berlomba-lombalah orang yang berlomba-lomba. Ya, kenapa? Karena dia akan dibalas dengan amalan yang berlipat-lipat. Ya. Dalam keadaan apa? Kalau amalan soleh akan dilipat gandakan. Ya, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'imi'at da'fin. Satu amalan kebaikan itu dilipat gandakan balasannya dari amalan solehnya tadi menjadi 10 kali lipat. Ila sab'imi'at da'fin. Sampai 700 kali lipat. Balasannya Masya Allah. Sehingga dari sini kita tahu Allah Azza wa Jalla itu syakur. Ya. Inna Allah syakurun alim. Allah Azza wa Jalla maha bersyukur. Ya. Hamba beramal sangat sedikit, tapi pahala yang Allah berikan berlipat-lipat daripada kebaikannya. Subhanallah. Ini nanti akan hamba peroleh nanti di Al-Jannah. Tayyib. Ya. Qala wa dunya daru amalin. Adapun di dunia, itu adalah negeri beramal. Dunia sekarang yang kita jalani itu namanya darul amal. Negeri tempat kita beramal, negeri tempat kita bercocok tanam. Laisa fiha jaza, belum ada balasan di dalam dunia. Barakallahu fikum. Ya. Wal akhiratu daru jazain wa laisa fiha amal. Dan yang namanya akhirat itu adalah negeri pembalasan. Dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya. Khadalimana azinallah yakum. Sehingga kita semuanya dalam keadaan apa? Wajib untuk bersemangat mengisi waktu-waktu kita dengan amal soleh di dunia. Ya. Karena seorang insan tatkala dia dalam keadaan tidak memanfaatkan waktu ketika hidup di dunia ini untuk beramal soleh, dia akan nanti menyesal nanti di alam akhirat. Karena kehidupan itu terjadi cuma satu kali saja. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain, faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Dunia yang sekarang lagi kita jalani ini adalah negeri tempat kita beramal. Wal akhiratu daru jaza, sementara negeri akhirat itu adalah negeri pembalasan. Fawalam ya'mal huna, barang siapa yang tidak beramal di dunia, nadima hunaka, maka dia akan menyesal nanti di sana di alam akhirat. Ya, menyesal. Ketika apa? Tidak mau beramal di dunia, tidak memanfaatkan waktu di dunia ini untuk beramal, maka seorang hamba akan menyesal nanti di sana. Ya. Kenapa? Karena sudah ketika sampai di sana dia tidak memiliki bekal. Apalagi kalau iyadzan billah sampai dia kafir, maka dia akan diazab selama-lamanya di alam akhirat. Sehingga orang-orang yang tidak beramal di dunia, dia pasti akan menyesal di alam akhirat. Ya, dia pasti akan menyesal di alam akhirat. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, nasihat yang luar biasa buat kita semuanya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, irtahalati dunya mudbiratan, ya, wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia itu akan semakin berjalan melaju-melaju meninggalkan kita. Ya, akan meninggalkan kita dunia ini. Sementara akhirat, wartahalatil akhiratu muqbilatan, akhirat itu terus berjalan melaju mendekati kita. Kalau dunia semakin menjauh kepada kita, semakin meninggalkan kita. Kalau akhirat semakin bergerak, semakin mendekat terus kepada kita. Ya, walikulli wahidatin minhuma banuna. Dan setiap-tiap dari keduanya, dunia atau ke akhirat, itu memiliki banuna, memiliki anak-anak. Ya. Memiliki apa? Anak-anak yang senantiasa bergantung, sebagaimana anak kepada orang tuanya senantiasa bergantung, senantiasa apa? Berpegangan dengan orang tuanya. Demikian juga di dunia ini ada anak-anaknya dunia, ada anak-anaknya akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menyebutkan, fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian menjadi anak-anaknya akhirat, yang bergantung dengan akhirat, yang hatinya senantiasa terpaut dengan akhirat. Dan jangan kalian menjadi anak-anaknya dunia. Jangan menjadi orang-orang yang bergantung dengan dunia, berpegangan dengan dunia terus. Ya. Tapi hendaknya kalian menjadi anak-anaknya akhirat. Ya. Kenapa? Fa innal yauma 'amalun wala hisabun, wa ghadan hisabun wala 'amal. Karena pada hari ini adalah amalan-amalan, belum ada hisab. Pada hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk beramal, beribadah, menjalankan ketaatan, mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, belum ada hisab, belum ada perhitungan amalan. Adapun nanti pada yaumul qiyamah, ghadan, kelak nanti setelah setiap kita meninggal dunia, itu adalah hisabun wala amal. Ya. Adalah yang ada adalah apa? Hisab. Tidak ada amalan. Ya, akan diperhitungkan amalan seorang hamba, perbuatan yang ini di hari yang ini, ya. Engkau melakukan yang bagaimana di waktu yang ini, apa yang kau lakukan? Ya, dihisab semuanya. Harta yang ini engkau peroleh dari mana? Ya, engkau belanjakan kemana? Dan yang lain sebagainya, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhali man azana Allah yakum. Sehingga nasihat yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk kita betul-betul manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan itu cuma sekali saja. Kesempatan yang Allah berikan cuma satu kali dan tidak akan mungkin berulang. Subhanallah. Ya, karena setiap hamba itu nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang dia amalkan. Ya. Kemudian ketika ada orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, ya, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan di dunia, maka mereka iyadzabilah pasti akan menyesal nanti di akhirat. Ya. Barang siapa yang tidak beramal di sini, ya, faman lam ya'mal huna nadima hunak. Barang siapa yang tidak memanfaatkan kesempatan di dunia untuk beramal, maka dia akan menyesal nanti di sana di alam akhirat. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla sebutkan mereka orang-orang yang menyesal tadi ingin kembali ke dunia. Ya. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Ya, niscaya aku kalau dikembalikan ke dunia, aku akan beramal dengan serius yang dulu aku pernah tinggalkan. Ya. Jadi mereka ingin kembali ke dunia, ingin beramal. Kembali ke dunia, ingin kemudian menjalankan amalan soleh karena dulu dia tinggalkan, sehingga dia menyesal ketika di alam akhirat dia meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia. Tapi apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Kala innaha kalimatun huwa qailuha mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, sekali-kali tidak. Ya, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia. Dan di belakang mereka ada alam barzakh, ada dinding pemisah. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat. Subhanallah, mereka tidak akan mungkin bisa kembali ke dunia. Ya, kalau sudah meninggal dunia, sudah putus amalannya, putus kesempatannya, putus kesempatan untuk beramal. Ya. Dan yang ada di saat itu tinggal penyesalan. Ya, penyesalan yang sudah tidak ada guna. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Subhanallah. Bahkan orang yang sudah masuk surga, penduduk surga, itu ada yang menyesal. Ya, penduduk surga ada yang menyesal. Kenapa? Karena dulu tidak maksimal dalam beramal. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala menyatakan, "Laisa tahassuru ahli al-jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha." Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Tidaklah tahassuru ahli al-jannati, penyesalan penduduk surga." Penduduk surga ada yang menyesal. Kenapa? Ya. Penyesalan mereka itu adalah marrat, ya, ala sa'atin atau illa ala sa'atin marrat bihim, ketika ada waktu-waktu yang berlalu mereka jalani di kehidupan dunia, tapi lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha, mereka tidak manfaatkan berzikir kepada Allah azza wa jalla di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena ternyata mereka sudah banyak amalan, mereka sudah banyak ibadah, mereka sudah memiliki kesempatan masuk surga. Tapi ternyata sebenarnya dia mendapatkan kesempatan untuk di atasnya lagi. Ya. Tapi gara-gara ketika dia ada waktu dia jalani, lisannya tidak pakai untuk berzikir. Ada waktu dia lalui, padahal lisannya bisa berzikir, tapi dia lewati begitu saja, tidak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla lisannya. Ya, semestinya dia mendapatkan pahala yang begitu banyak. Semestinya dia mendapatkan pahala, gunung-gunung pahala dengan zikirnya. Subhanallah, tapi ternyata dia enggak peroleh, dia enggak manfaatkan, sehingga dia tidak peroleh pahala-pahala zikir yang begitu besar. Akhirnya dia mengalami penyesalan di surga. Ya, subhanallah. Ya, karena pahala zikir itu besar sekali pahalanya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, tamlau atamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Baca zikir subhanallah, alhamdulillah, itu akan bisa memenuhi, ya. Baca subhanallah saja itu bisa memenuhi penjuru langit dan bumi. Atau subhanallah, alhamdulillah, dua-duanya bisa memenuhi penjuru-penjuru langit dan bumi. Pahalanya sangat banyak. Subhanallah, tapi ketika ada waktu-waktu berlalu, dia tidak berzikir mengingat Allah. Lagi naik kendaraan, ya, lisannya nganggur, tidak berzikir. Ya, mungkin ibu-ibu lagi masak di dapur, ya, tangannya bekerja, lisannya tidak berzikir. Berlalu waktu, tapi tidak mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sehingga ketika masuk surga, dia menyesal. Kenapa tidak beramal tambah banyak dulu? Ya, kenapa tidak beramal semakin bertambah dengan berzikir mengingat Allah atau amalan-amalan yang lainnya. Tayyib, ikhwat aliman azanallahu yakum, sehingga nasihat yang luar biasa ya buat kita semuanya, barakallahu fikum, untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh maksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal, beribadah ya, untuk dalam rangka agar kita memperoleh kenikmatan pahala di al-jannah, di surga. Tayyib, karena kenikmatan surga ini merupakan kesuksesan sejati ya, ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, ini adalah kesuksesan cita-cita yang diinginkan setiap insan, kesuksesan yang sejati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia ini telah beruntung. Ya, sungguh dia adalah orang yang beruntung, yang sukses, yang berhasil. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia, tidaklah kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Ya, sehingga ketika seorang hamba masih berada di dunia, ya, itu mereka belum dikatakan menjadi orang yang sukses. Ya, sampai seorang hamba betul-betul dimasukkan ke dalam al-jannah dan dimasukkan ya atau dijauhkan dari api neraka, maka baru dia dikatakan sebagai orang yang berhasil, yang sukses, dan inilah yang harus kita perjuangkan mulai dari sekarang. Barakallahu fikum. Ya, kemudian Syekh Hafizahullah menyebutkan, "Faman lam yu'min bil jannati wan nar fa huwa kafir." Maka barang siapa yang tidak beriman dengan surga dan neraka, maka dia hukumnya kafir. Li'annahu la budda an yashmal al iman kullama soha fil yaumil akhir. Karena harus ya, yang namanya iman itu mencakup segala apa yang sahih, segala apa yang telah sahih yang akan terjadi dari hari akhir. Ya, wa min dzalikal jannatu wan nar, termasuk dari beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan surga dan neraka. Ya, barang siapa yang tidak percaya adanya surga, kafir. Tidak percaya dengan adanya neraka, kafir. Iyadzubillah. Tayyib, karena ini adalah prinsip daripada prinsip yang Rasulullah SAW ajarkan. Hadza mazkurun fil Quran fi mawadi, bahkan surga dan neraka itu disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Azza wa Jalla fi mawadi'a, dalam banyak tempat. Ya. Dalam banyak tempat. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Misalkan dalam surat Al-Hadid, bersegeralah kalian untuk menuju surganya Allah yang surganya ini seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga disebutkan di sini surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ya, arduha, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ini arduha ini lebarnya. Lebarnya itu seperti langit dan bumi. Terus bagaimana panjangnya? Berarti surga ini sangat luas kan? Ya, sangat luas. Barakallahu fikum. Dalam keadaan kita diperintahkan untuk bersegera, wasari'u, segera. Ya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan bagi kita untuk bersegera. Ya, dalam meraih surganya Allah, tentunya dengan beramal soleh. Jangan menunda-nunda amalan soleh. Jangan menunda-nunda amalan ketaatan. Segera jalankan selagi ada kesempatan. Segera amalkan selagi ada kesempatan dan kemampuan. Jangan sampai ketika kita sudah enggak ada kesempatan, sudah enggak ada kemampuan, baru punya keinginan beramal. Ya, maka akan terluput sekian banyak kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam Al-Quran begitu jelasnya terkait dengan apa? Surga. Ya, demikian juga terkait dengan neraka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya, di dalam banyak ayat, banyak tempat dalam Al-Qur'an tentang apa? Neraka. Ya. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Ya, sesungguhnya kami sediakan untuk orang-orang yang zalim neraka yang mengepung mereka, pagar api nyalanya mengepung mereka. Ya, wa yastagisu yughasu bima'in kal muhl yashfil wujuh. Kalau mereka kehausan, mereka minta minum, maka mereka akan diberikan minuman, ya, dengan apa? Air yang sangat panas. Kal muhl, seperti tembaga yang dipanaskan sampai meleleh. Ya, yashfil wujuh, membakar wajah-wajah mereka. Subhanallah. Ya, ini diantara dahsyatnya azab yang Allah Azza wa Jalla sediakan untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Ya, sehingga dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan terkait dengan apa? Surga dan neraka. Wajib bagi setiap hamba untuk beriman tentang surga dan neraka. Falladzi yakfur bihima aw yu'awwiluhuma. Ya, barang siapa yang kafir tidak mau percaya dengan surga dan neraka, atau barang siapa yang mentakwilnya, ya, yang dimaksud surga itu cuma negeri khayalan saja, bukan sebenarnya negeri sebenarnya. Ya, kal qaramithah wal batiniyah, seperti golongan qaramithah, salah satu sekte dari sekte kaum Syiah. Batiniyah juga demikian, salah satu sekte dari sekte kaum Syiah. Fa innahum yu'awwilunaha, ya, yu'awwilunahuma. Mereka dalam keadaan apa? Mentakwil surga dan neraka. Surga dan neraka bukan makhluk. Itu cuma alam khayalan saja. Ya. Mereka tidak beriman dengan surga dan neraka dengan sebenarnya sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Mereka cuma katakan itu cuma alam khayal yang akan dialami oleh arwah setiap insan. Ya, bukan makhluk yang betul-betul terjadi, azabnya betul-betul terjadi, kata mereka. Ya, sementara Allah SWT menyebutkan apa? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali gosong kulit-kulit mereka, diganti dengan kulit yang lainnya, terus diazab lagi. Ya, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab di alam neraka, iyadzubillah. Sehingga mereka anggap ini cuma khayalan saja, na'udzubillah. Sementara Ahlus Sunnah menyebutkan ini hakiki. Menyiksa badan-badan seorang insan. Ya, menyiksa, ya, jiwa raga seorang insan yang berhak mendapatkannya di alam akhirat. Demikian juga kenikmatan surga betul-betul hakiki. Dengan segala kenikmatannya. Ya, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ditakwil sebagaimana ahlul bidah semacam tadi. Maka kata beliau, faha ulai kufarun billah, mereka ini kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Fala budda minal iman bil jannati wan nar. Maka kita wajib beriman surga dan neraka betul-betul ada. Betul-betul, ya, hakiki, annahuma darani haqiqiyani. Dua negeri ini, surga dan neraka, betul-betul hakiki. Seperti kita alami di dunia, negeri dunia. Kita alami seperti ini, hakiki. Demikian juga di alam akhirat. Ya, ada surga, ada neraka, hakiki juga. Azabnya hakiki, nikmatnya hakiki. Ya. Barakallahu fikum. Darun lil muttaqin, surga adalah negeri untuk orang yang bertakwa. Wa darun lil kafirin, dan neraka adalah negeri untuk orang-orang kafir. Wahuma baqiyani, ya, dua-duanya ini akan terus abadi. Ini diantara keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang wajib untuk diyakini oleh setiap insan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempersiapkan bekal amalan untuk menghadapi hari akhir. Tayyib, naktafi hadzal qadar, insyaallah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.